wajah tampan rupawan. Semua yang ada padamu membuat hatiku tak menentu. Tunggu, tunggu, ku tunggu. Nanti, nanti. Selalu terbayang. Namun